Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Jogja rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada sesi yang kedua, sesi tanya jawab, sebagaimana biasa ada materi pembuka dan pengantar terlebih dahulu. Dan materi pembuka dan pengantar dalam kesempatan malam hari ini masih melanjutkan kutipan dari kitab Fatwa Syar'iyah karya Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dengan penjelasan tambahan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Ya, pembahasan kita masih seputar hubungan biologis antara suami dan istri. Maka disampaikan oleh penulis kitab As-Siyasa Asy-Syar'iyyah rahimallahu taala, wali rajuli, dan boleh bagi seorang suami, alaiha, yang ini menjadi kewajiban istri, ayatamatta'a biha matasya'a, boleh baginya dalam tanda kutip menikmati fisik istrinya kapan saja suami ini mau. Menikmati fisik istri tentu maksudnya adalah mencumbunya, boleh jadi di dalam bentuk dicium, dipeluk, atau kemudian sampai ada tahap hubungan biologis. Maka boleh bagi, maka menjadi hak suami, dan ini menjadi kewajiban istri, hak suami untuk mencumbu istrinya kapan saja dia mau, dan menjadi kewajiban istri untuk mempersilahkan suaminya dan tidak menghalangi suaminya untuk menyalurkan hasratnya, hasrat ingin mencium, ingin memeluk, atau yang lain. Dan beliau sampaikan hak ini adalah matasya'a, kapan saja suami menginginkannya, dengan dua persyaratan. Yang pertama, malam yudhirra biha, selama itu tidak membahayakan si istri. Kalau itu membahayakan si istri karena dia dalam kondisi sakit, maka istri punya hak untuk menolak, untuk menolak ajakan suami. Atau kemudian dia dalam keadaan sakit yang ringan, yang jika dikumpuli maka sakitnya akan tambah parah, ini juga menjadi hak istri untuk menolak permintaan suami. Yang kedua, au yusghiluha an wajibin, atau menyibukkan si istri sehingga tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu mengganggu kewajibannya dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, misalnya istri ini perlu mengerjakan salat fardu dan waktu salat hampir habis, malah kemudian dicumbu oleh suaminya atau suaminya ingin mencumbunya, maka istri punya hak untuk tidak memenuhi permintaan suami. Istri punya hak untuk tidak melayani suami. Fayajib 'alaiha an tumakkinahu kadzalik. Dan menjadi kewajiban istri untuk mempersilahkan suaminya melakukan apa yang dia inginkan. Selama memperhatikan dua hal yang telah disebutkan, demikian juga manakala suami ini dalam suami ini ketika mencumbu istrinya memperhatikan dan mengindahkan aturan Islam, semacam tidak boleh melakukan hubungan badan ketika istri dalam kondisi haid, atau kemudian melakukan anal sex atau yang lainnya yang terlarang menurut agama. Nah, berkenaan dengan penjelasan ini, maka ada penjelasan yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. beliau sampaikan untuk memperjelas kalimat yang tadi kita sampaikan. Akan tetapi lau furida, seandainya diandaikan, anna rajula la yakumu biwajibiha minan nafaqati wa ghairiha, seandainya kita andaikan pihak suami ini tidak menunaikan kewajibannya kepada istrinya, ya tidak ngasih nafkah, ya, atau bahkan tidak ngasih nafkah sama sekali, atau memberi nafkah namun tidak cukup, atau yang lainnya, fahalaha antam na'ahu haqqahu, maka bolehkah istri menolak untuk melayani suami berkenaan dengan kesenangan biologis, ketika suami tidak pernah ngasih uang nafkah, atau ngasih uang nafkah dengan alasan untuk nafkah kamu pakai gajimu sendiri, duitmu sendiri, kamu juga punya duit kok, atau ya, ngasih namun tidak cukup. Maka dalam kondisi ini, bolehkah istri menolak untuk melayani suami? Bolehkah istri tidak mau dicium oleh suaminya, menolak untuk dipeluk oleh suaminya, dan seterusnya? Ya, maka tentang masalah ini, beliau katakan, kila laisa laha dzalik. Ada ulama yang menjelaskan dan berpendapat istri tidak boleh demikian. Maka kewajiban suami biarlah kewajiban suami, kewajiban istri, demikian pendapat yang pertama. Maka meskipun suami itu tidak menunaikan kewajibannya, selama istri ini ridha untuk tetap berstatus jadi istrinya, artinya tidak melakukan khulu, ya maka karena dia masih berstatus istri, ya, maka hendaknya dia melaksanakan apa yang jadi kewajiban istri. Ya, ada, meskipun suami tidak menunaikan kewajibannya. Sehingga dalam kondisi ini istri bisanya menasihati suami dan menuntut dan meminta hak istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Namun pendapat ini tidak disepakati oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Beliau katakan, wa shawabu anna laha atamna'a haqqahu. Pendapat yang kedua, inilah pendapat yang benar, bahwasanya istri itu punya hak untuk menolak, hak menolak melayani suami. Punya hak untuk tidak mau melayani suami. Ini sebagai bentuk protes kepada suami karena suami tidak menunaikan kewajibannya. Maka ketika suami tidak menunaikan kewajiban, maka istri bisa menolak untuk kemudian dicium atau dipeluk atau kemudian dikumpuli, dan dia bisa katakan, saya bersedia diperlakukan ini dan itu, syaratnya tunaikan kewajibanmu sebagai suami. Wa anna idalam yakun bihaqqiha minan nafaqati wa talaba minha haqqahu. Maka jika suami tidak menunaikan kewajibannya, menunaikan hak istri yaitu menafkahi, lantas suami meminta hak suami dari istrinya, fa innalaha atam tania, maka boleh bagi istri untuk menolak dicumbu oleh suaminya. Menolak untuk dicumbu oleh suaminya dengan berbagai macam bentuk cumbuan. Ini pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang lebih tepat, bahkan disebut sebagai pendapat yang benar oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Alasannya apa? Li'annallaha yaqul, alasan dan dasar yang jadi pegangan dalam hal ini adalah firman Allah taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-194. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma i'tada 'alaikum. Maka siapa yang zalim kepada kalian, boleh bagi kalian membalas orang tersebut dengan semisal kezaliman yang dia lakukan kepada kalian. Demikian adalah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-194. Ketika suami zalim tidak ngasih nafkah, maka istri boleh membalas dengan tidak mau dikumpuli. Berdasarkan ayat ini. Kemudian kembali kepada penjelasan di buku Siyasah Asy'ariyah, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wala takhruju min manzilihi, seorang istri itu tidaklah boleh keluar dari rumah yang disediakan oleh suaminya, illa biiznihi au biizni syari'i, kecuali dengan izinnya atau karena diizinkan oleh syariat. Kecuali dengan izinnya atau karena diizinkan oleh syariat. Maka di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah istri itu nyaman tinggal di rumah. Tenang tinggal di rumah dan dia tidaklah keluar dari rumah kecuali karena dua hal. Yang pertama mendapatkan izin. Yang pertama mendapatkan izin dari suami. Dan izin dari suami ini boleh ada dua macam, bisa dengan dua bentuk, izin tegas ataupun yang kedua adalah izin tidak tegas. Izin tegas ketika istri minta izin kepada suami dengan telepon atau WA atau SMS, kemudian suami mengatakan silahkan. Istri WA, mas saya ini ya mau ke pasar sebentar, mau beli ini gitu. Dan suaminya mengatakan ya monggo silakan, hati-hati ya di jalan. Maka ini izin tegas. Kemudian yang kedua atau izin tidak tegas, yaitu karena istri tidak yakin suaminya itu longgar. Berdasarkan kedekatannya dengan suami, dia tahu suaminya adalah seorang yang longgar. Ketika sekedar misalnya jemur pakaian di luar rumah, kalau semacam itu, maka kalau dia yakin seandainya ngomong diizinkan. Mau kemudian ngomong anak di halaman rumah dalam keadaan suami posisinya di kantor atau di tempat kerja atau di toko, di warung atau yang lain. Berdasarkan budaya pribadi suaminya, si istri yakin kalau suaminya no problem dengan hal semacam ini. Maka ketika istri yakin bahasanya suaminya merelakannya, karena itu satu hal yang bersifat remeh. Ngomong anak kecil, ngomong anak di halaman rumah atau jemurin pakaian di belakang rumah atau kemudian beli bumbu di warung samping rumah dan sebagainya, dia yakin bahasanya suaminya no problem nih, maka tidak masalah keluar tanpa izin khusus dari suami. Kenapa? Karena al-ma'ruf urfan kal masruti syartan. Karena sesuatu yang telah diketahui berdasarkan kebiasaan, dalam hal ini kebiasaan suami, itu statusnya sebagaimana apa yang ditegaskan oleh lisan suami. Kemudian yang kedua, au bi'izni syari'i atau boleh keluar rumah manakala diizinkan oleh syariat. Syariat mengizinkannya. Semisal kondisi bahaya. Kondisi bahaya. Terjadi kebakaran di rumah. Terjadi kebakaran di rumah, suami posisinya di luar kota. Maka perlu keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Tidak sempat WA apalagi telepon. Maka langsung keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka tidak mengapa. Karena syariat mengizinkan hal semacam ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh melakukan hal yang berbahaya. Maka membiarkan diri, malah sibuk telpon suami terlebih dahulu. Padahal api sudah semakin mendekat. Ini adalah tindakan yang tidak tepat. Bisa langsung keluar. Bisa langsung keluar meskipun belum dapat izin dari suami karena syariat telah mengizinkannya. Ya, dasar yang jadi pijakan bahasanya istri tidak boleh keluar dari rumah suami, boleh jalan, dalam hal ini rumah yang telah memang jadi milik sah suami atau rumah kontrakan yang dikontrakkan oleh suami. Ya, dasarnya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para istri ketika mau pergi ke masjid untuk minta izin kepada suaminya. Maka jika pergi ke masjid saja diperintahkan untuk minta izin kepada suami, maka pergi ke warung, pergi ke toko, lebih-lebih lagi. Pergi ke warung untuk beli sayuran atau kemudian ke toko untuk beli ini dan itu, maka mimbabil aula lebih-lebih lagi. Ini yang jadi dasar dan dalil kenapa seorang muslimah tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya atau karena diizinkan oleh syariat kita yang mulia. Ya, demikian materi pengantar di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rahdana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khairan atas penyampaian materinya di kesempatan malam hari ini. Dan sobat muslim, insyaallah taala selepas ini kita akan masuk ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab dan konsultasi. Silakan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi, bertanya jawab, bisa mengirimkan pertanyaan sobat muslim semua lewat pesan singkat SMS maupun juga lewat pesan WhatsApp ke nomor radio muslim di 0823 2727 5333. Baiklah Ustaz, kita akan rehat sejenak Ustaz sembari kita bersiapkan untuk masuk di sesi yang kedua. Baiklah sobat muslim, jangan kemana-mana, tetap di Radio Muslim Jogja 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim, kembali lagi bersama saya Medi di Radio Muslim Jogja 1467 AM. Di malam hari ini kita masih di program acara konsultasi hukum seputar keluarga bersama guru kita Ustadz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Dan sobat muslim, saat ini kita masuki sesi yang kedua, sesi konsultasi atau tanya jawab. Dan silakan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi atau bertanya jawab, kami persilakan sobat muslim bisa melayangkan pertanyaan sobat muslim lewat pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp ke 0823 2727 5333. Baiklah, Ustadz, kita akan masuk ke sesi yang kedua, Ustadz. Ya, naam. Ya, baik. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Ustadz. Ini mungkin pertanyaan agak panjang, Ustadz, akan kami bacakan, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin untuk bertanya perkara nikah. Saat ini saya baru tahap kenalan dengan calon suami saya. Dan suami saya itu cerita tentang keluarganya di masa lalu. Ceritanya agak rumit, Ustadz. Ibunya ditinggal ayahnya saat hamil, dan dia dikira ibunya itu selingkuh. Akhirnya saat lahir aktenya ayah ibunya atas nama kakek dan neneknya. Istilahnya kakek dia diangkat anak oleh kakek dan neneknya. Dan semua sudah berlalu dan saat ini dia mau melamar saya. Dia sudah terlanjur cerita tentang masa kelam keluarganya ke saya. Dan dia bilang kalau besok saat nikah yang diaku sebagai orang tuanya itu adalah kakek dan neneknya itu, karena takut keluarga saya tidak bisa menerima. Dan dia bilang kalau itu aib ibunya di masa lalu. Dan saya harus bagaimana, Ustadz? Kan sama saja saya berbohong ke orang tua, tapi saya kalau bilang jujur sama saja buka aib sesama muslim. Dan mohon nasihatnya, Ustadz. Jawaban kasus ini adalah ketika kemudian si perempuan ini perlu cerita kepada keluarganya, maka dia bisa menggunakan namanya tauriyah. Tauriyah itu kalimat bersayap. Kalimat bersayap. Dan dia adalah solusi untuk terhindar dari dusta. Maka dia katakan bahasanya dan dia tidak perlu cerita detail kepada keluarganya jika tidak diminta. Sampaikan aja bahasa keluarganya, keluarga calon, nanti keluarga calon datang. Tanpa kemudian menegaskan kalau itu orang tuanya, karena itu status aslinya adalah kakeknya. Adapun kemudian saat saat akad nikah, maka tidak mengapa si laki-laki ini dibinkan kepada kakeknya, karena kakek itu tapi ini kakek dari ibu ya. Ala kulli hal, ketika kemudian kalau itu kakek dari bapak, sebenarnya lebih longgar, karena bin kepada kakek dari bapak itu sama dengan jika memang betul-betul dia adalah anak bapaknya yang sah, karena ibunya itu sebenarnya tidak selingkuh dan zina, maka ketika dibinkan sama kakek, maka tidak masalah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya, wa ana ibnu Abdul Muthalib, aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Artinya aku adalah kakek. Padahal Abdul Muthalib adalah kakeknya Nabi. Maka jika kakek ini adalah kakek yang dari jalur bapak, karena tuduhan si bapak tidak benar, karena si ibu itu tidak selingkuh dan zina. Namun karena tadi ada kalimat ini aib seorang muslim, maka bisa kita tangkap bahasanya sebenarnya tuduhan si suami itu benar, diakui. Karena dikatakan tadi aib, berarti itu ada pengakuan. Maka dalam kondisi ini, ketika dibinkan kepada kakek dari jalur ibu, maka itu tentu satu hal yang tidak boleh sebenarnya, karena itu dusta. Namun itu tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, karena syarat rukunnya nikah terpenuhi dan tidak masalah. Cuma ada sisi kebohongan saat dibinkan, dinyatakan bahasanya saat kemudian pemeriksaan data dari petugas KUA, dinyatakan kalau ini apa hubungannya bapaknya gitu. Namun itu tidak mempengaruhi keabsahan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau azal apakah dibolehkan sebelumnya sudah izin istri dulu Ustaz? Ya, mohon penjelasannya Ustaz. Ya, ada pertanyaan tentang masalah azal, yaitu hubungan suami istri saat air mani suami mau hampir keluar, maka suami mencabut kemaluannya sehingga air mani ditumpahkan di luar kemaluan istri. Ulama berselisih pendapat tentang hukum azal, apakah mubah, apakah makruh, ataukah haram. Pendapat yang paling kuat, kesimpulannya hukumnya adalah makruh. Maka tidak boleh melakukan azal kecuali ada kebutuhan dan alasan. Dan para ulama fikih menyampaikan bahasanya azal itu mengurangi kenikmatan hubungan suami istri. Oleh karena itu, suami boleh melakukan azal setelah kemudian mendapatkan izin dari istrinya. Maka harus ada kesepakatan terlebih dahulu, ketika istri itu membolehkan, maka tidak mengapa melakukan azl. Maka hukumnya boleh namun makruh. Dan di antara dalil bolehnya adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sahabat Jabir, beliau mengatakan, kuna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami para suami melakukan azal pada saat Al-Qur'an itu masih turun, artinya Nabi masih hidup, wahyu masih turun setiap hari. Dan tidak ada wahyu yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang azal. Maka ini menunjukkan kalau azal dibolehkan namun ma'al karohah, non hukumnya makruh. Ya, baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika suami dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana jika suami dan istri berpisah tempat sementara karena istri sedang menempuh pendidikan di Jogja dan suami bekerja di luar Jawa? Lalu bagaimana bentuk kami bisa saling menjalankan kewajiban dan hak-hak sebagai suami istri, Ustaz? Ya, maka tentu ketika terjadi kondisi LDR, hubungan jarak jauh, tentu hak-hak suami tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Dan ini kembali kepada pemilik hak masing-masing. Jika istri tidak terpenuhi haknya dan dia merelakannya, dan suami pun tidak terpenuhi sebagian haknya dan dia merelakannya, maka tidak masalah. Yang penting ada komunikasi, ada rembuk bareng, kemudian ada titik temu yang disepakati bersama. Nah, ya baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi sepasang suami istri yang dulunya kita pernah punya masa lalu yang buruk, Ustaz? Karena dikhawatirkan jika saya menghubungi mereka lagi, bisa mengingatkan masa lalu yang buruk itu, sedangkan Allah sudah menutupnya. Saya tidak berniat memutuskan tali persaudaraan, tapi hanya menghindari karena tidak mau ingat masa lalu yang buruk tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya. Memutus yang haram adalah memutus silaturahim. Adapun putus hubungan dengan mantan pacar, ya, sudah tidak lagi pernah kontak dengan mantan pacar, maka ini bukanlah memutus silaturahim. Jadi tidak masalah, tidak pernah lagi kontak dengan sang mantan, baik si mantan itu pihak laki-laki ataukah pihak perempuan. Itu tidak termasuk hal yang haram. Bahkan perlu diketahui bahasanya silaturahim saja, ada silaturahim yang wajib dan ada silaturahim yang hukumnya sunnah. Silaturahim yang wajib adalah silaturahim kepada kerabat yang statusnya mahram. Sedangkan silaturahim yang sunnah adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat yang tidak mahram, semacam anak paman, anak bibi. Maka tidak pernah tegur sapa dengan saudara sepupu karena lain daerah. Kemudian masing-masing sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tidak mengapa, karena silaturahim dalam hal ini hukumnya sunnah. Nah, apalagi sama cuma sekedar mantan, maka tidak mengapa. Ya, tidak ada komunikasi dan tidak ada pernah lagi hubungan, tidak mengapa, bahkan itulah yang lebih baik. Dalam rangka menutup jalan setan untuk kembali mengingatkan dengan hal-hal yang tidak perlu diingat. Nah, ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan nasihatnya. Ya, Ustaz, kita kembali lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sebelum itu mengingatkan bagi sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin berkonsultasi atau bertanya jawab kepada Ustaz Aris Munandar, bisa sobat muslim layangkan pertanyaan sobat muslim semua lewat pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp ke 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bila gaji suami tidak cukup untuk biaya sehari-hari, lalu istri terus berani ke suami dan menolak jika diajak berhubungan, apakah itu dibolehkan, Ustaz? Gaji suami, penghasilan suami tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian ini jadikan alasan bagi si istri untuk berani kepada suami dan menolak diajak berhubungan suami istri. Berkenaan dengan kasus ini, maka perlu didudukkan nih, apa saja yang menjadi nafkah wajib, yang menjadi kewajiban suami. Ya, nanti dikira, dianggap kalau itu nafkah wajib, padahal sebenarnya tidak. Artinya, pemberian suami sudah cukup, namun karena dianggap sebagai nafkah padahal bukan, akhirnya jadinya tidak cukup, atau dianggap tidak cukup. Maka suami perlu tahu, ya, suami perlu tahu dan perlu belajar secara detail, bahkan apa nafkah wajib yang menjadi kewajibannya. istri juga semestinya belajar dan tahu nafkah apa yang menjadi kewajiban suaminya, sehingga dia tidak mengira, tidak menyangka suaminya zalim, tidak memenuhi haknya padahal tidak zalim. Atau istri menuntut sesuatu yang dia kira menjadi haknya padahal itu semata-mata kebaikan suami. Bukanlah termasuk nafkah wajib bagi suami membelikan data internet untuk istri, atau kemudian membelikan HP untuk istri. Maka dengan gajinya suami tidak membelikan HP untuk istrinya, atau tidak belikan data internet untuk istrinya, maka suami tidak zalim. Karena kalau dia belikan semata, maka itu kebaikan, bentuk kebaikan suami kepada istri, namun bukan satu kewajiban. Demikian juga biaya salon misalnya, itu tidak menjadi, kok itu bukanlah satu hal yang wajib menjadi tanggungan suami. Tidak dikira kemudian suami zalim karena tidak memenuhi hak istri, karena istri harus pakai duit pribadinya ketika pergi ke salon. Maka berkenaan dengan dandan, make up dan yang lain, maka ulama dalam hal ini mengacu pada penjelasan fikih Syafi'iyah. Maka para ulama Syafi'iyah menyampaikan bahasanya ada berkenaan dengan kebutuhan dandan itu ada dua macam. Yang pertama, kebutuhan dandan untuk menghilangkan dia bau yang tidak sedap. Sekedar menghilangkan bau yang tidak sedap supaya ketiaknya tidak bau, supaya mulutnya tidak bau, supaya bau-bau yang tidak sedap itu hilang. Maka ini kewajiban suami. Biaya untuk ini kewajiban suami. Namun supaya untuk kemudian tambah wangi, kemudian supaya kemudian tercium darinya bau semerbak mewangi, maka kemudian perawatan ini, perawatan itu, nanti ada perawatan macam-macam yang lebih dari sekedar menghilangkan bau yang tidak sedap. Maka itu bukan menjadi kewajiban suami. Artinya suami tidak dosa jika tidak memberikan uang untuk kebutuhan tersebut. Seandainya kemudian suami memfasilitasi karena itu juga manfaatnya bagi suami, ya baik-baik saja. Satu hal yang baik-baik saja, namun kalau dilihat dari sisi dosa ataukah tidak, zalim ataukah tidak, maka hal ini tidak termasuk kezaliman seandainya suami tidak memenuhinya. Oleh karena itu, maka kalimat global semacam ini tidak bisa kita respon secara global. Karena kita perlu memastikan apa yang dimaksud tidak cukup. Tidak cukup untuk sisi yang mana? Untuk keperluan beli apa? Untuk keperluan beli apa yang dinilai tidak cukup? Ya, karena pertanyaan ini berkaitan erat dengan karena tentu kaidahnya kita tidak bisa memberikan penilaian secara baik kecuali setelah kita mengetahui, kita punya pemahaman yang baik tentang permasalahan yang terjadi. Dan kita khawatirkan ada mis pemahaman tentang pengertian nafkah. Sehingga respon lebih lanjut perlu kemudian kita respon lebih lanjut untuk pertanyaan ini perlu bisa kita berikan manakala kita tahu sejauh mana kebutuhan yang dimaksudkan yang tidak dipenuhi oleh pihak suami. Namun intinya jika memang betul-betul tidak memenuhi, tidak cukup, memang betul-betul tidak cukup, tadi kita sampaikan. Tadi di materi pengantar telah kita sampaikan, jika suami sama sekali tidak menafkahi, maka istri boleh menolak. Menolak dikumpuli oleh suaminya. Namun jika suaminya sudah menafkahi, namun tidak cukup, tentu berbeda dengan yang tidak sama sekali dinafkahi. Sehingga seandainya istri mau menolak untuk dikumpuli suami, maka tidak semua permintaan suami boleh dia tolak. Sebagaimana suami telah memberikan sebagian nafkah, maka istri hendaknya memberikan sebagian hak suami. Itu baru seimbang. Dan padahal ayat yang dijadikan dalil adalah fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum. Silakan balas dengan yang semisal. Kalau suami memberikan sebagian nafkah kemudian responnya adalah istri tidak mau disetubuhi sama sekali, maka ini tidak semisal. Maka ini tidak semisal, dan ini bukan kemudian alasan untuk kondisi ini jika memang benar terjadi, itu bukan alasan untuk kemudian berkata kasar kepada suami yang di pertanyaan disebut dengan berani kepada suami. Tadi di materi pengantar, ketika suami tidak menafkahi sama sekali, maka yang diperbolehkan hanyalah sekedar istri tidak mau dijumbu oleh suami. Nah, ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan yang ke-6. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya apa saja bekal yang harus dimiliki sebelum menikah Ustaz? Ada pertanyaan tentang bekal apa yang harus dimiliki sebelum menikah. Ya, maka bekal pokok yang perlu dimiliki sebelum menikah adalah bekal ilmu. Ilmu tentang pernikahan. Ilmu tentang syarat sahnya nikah. Ilmu tentang kemudian rumah tangga. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Kewajiban suami menafkahi, apa definisi nafkah. Apa saja yang termasuk nafkah. Maka itu ilmu seputar ini satu hal yang wajib dimiliki. Demikian juga supaya waspada dengan talak, maka perlu belajar tentang apa itu talak, ucapan-ucapan seperti apa yang statusnya talak, apa beda berjanji untuk mencerai dengan mencerai, apa yang dimaksud dengan cerai bersyarat dan sebagainya, maka apa beda talak apa dengan khulu dan sebagainya, maka perlu dipelajari. Meskipun ya tidak harus diamalkan. Maka pembahasan masalah talak perlu dipelajari, terutama ketika hendak menikah, tanpa perlu harus diamalkan. Mengamalkannya bab yang lain. Mengamalkannya bab yang lain. Demikian juga menikah berarti siap untuk menjadi ayah dan siap menjadi istri, menjadi ibu. Maka perlu belajar tentang bagaimanakah mendidik anak. Kumpulkan buku-buku tentang pendidikan anak, telaah, baca, dikaji, atau ikut kajian-kajian seputar pendidikan anak, atau kemudian simak kemudian berbagai macam rekaman kajian baik bentuknya MP3 ataupun video tentang masalah pendidikan anak. Itu bekal ilmu. Kemudian yang kedua tentu ada bekal ekonomi. Karena ketika menikah, ketika juga dia seorang laki-laki, maka ada tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang bapak. Tanggung jawab untuk menafkahi. Maka tentu ada bekal bekal kemudian memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan. Itu dua bekal pokok, sudah bekal utama dalam hal ini. Nah, ya, jazakallah khairan Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat-nasihatnya. Ustaz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah ngomong ke istri saya, kalau kamu jalan sama laki-laki lain, kamu saya ceraikan. Nah, setelah beberapa bulan saya menemukan istri saya dibonceng laki-laki teman istri saya. Dan saya ngomong ke istri saya, kamu sudah saya larang jalan sama laki-laki, kenapa sekarang kamu dibonceng laki-laki? Terus istri saya menjawab, saya tidak jalan, cuma minta diantar beli makanan untuk berbuka puasa. Nah, dengan kejadian ini apakah sudah jatuh talak Ustaz? Kalau kamu jalan sama laki-laki, kamu saya ceraikan. Maka kalimat ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalimatnya adalah kalimat talak bersyarat. Talak bersyarat. Syaratnya jalan dengan lelaki yang lain, maka otomatis terjadi cerai. Itu yang diinginkan. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalimat ini adalah kalimat janji untuk mencerai. Ini, jika kamu jalan dengan laki-laki yang lain, kamu akan saya cerai. Ini, maka jika ada, terutama jika ada kalimat akan aku cerai, maka ini jelas statusnya adalah yang kedua, yaitu janji untuk mencerai. Karena statusnya janji untuk mencerai, maka janji itu bisa dilaksanakan dan bisa tidak dilaksanakan. Setelah kemudian terjadi kejadiannya, maka nanti tinggal dilihat janjinya mau dilaksanakan ataukah tidak dilaksanakan. Itu terutama jika ada kalimat akan. Ketika kamu jalan dengan laki-laki yang lain, kamu akan saya cerai. Artinya bukan kalimat yang pasti. Tapi lain halnya kalau kamu tercerai. Kamu tercerai jika kamu tercerai jika kamu jalan dengan laki-laki yang lain. Maka itu talaknya talak bersyarat. Jika kamu jalan dengan laki-laki yang lain, kamu bukan istriku. Jika kamu jalan dengan laki-laki yang lain, kamu bukan istriku. Maka ini talak talak bersyarat. Dan perlu diketahui bahasanya talak bersyarat itu sebenarnya diperselisihkan oleh ulama. Apakah dia statusnya talak yang jatuh ketika syaratnya terpenuhi, ataukah dia statusnya adalah sumpah? Karena motivasi dari kalimat ini adalah, karena makna dibalik kalimat ini adalah memotivasi atau melarang. Tujuannya adalah untuk melarang. Tujuan pokok kalimat ini melarang, bukan menceraikan. Karena pertimbangan tersebut, maka sebagian ulama menilai bahasanya ini bukanlah maka talak bersyarat itu bukanlah talak, akan tetapi statusnya adalah sumpah. Namun yang menjadi pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, talak bersyarat adalah talak yang ketika terpenuhi syaratnya, maka sah jatuh sebagai talak. Dan jika itu talak yang pertama, maka jatuhnya sebagai talak pertama. Nah. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ya, masih ada 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin kita bisa habiskan untuk ke malam hari ini. Ya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang nomor 8. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan datang dari sahabat Anissa di Bogor. Ustaz mau bertanya, apakah ada perbedaan dari kata jodoh dan pasangan hidup dari arti maknanya sendiri, Ustaz? Ya, mohon penjelasannya, Ustaz. Apa beda antara jodoh dengan pasangan hidup maknanya secara bahasa? Maka ini tentu pertanyaan yang layaknya ditujukan kepada ahli bahasa. Sedangkan kalau dari maknanya secara kebiasaan sebagaimana yang dipakai oleh banyak orang, keduanya semakna. Ya, jodoh itu maksudnya pasangan hidup. Namun baik jodoh ataupun pasangan hidup itu tidak mesti maknanya pasangan hidup yang awet sampai jadi kakek dan nenek. Maka semuanya mau itu awet maupun tidak awet, karena pada akhirnya bercerai, semuanya tetap bisa disebut jodoh atau pasangan hidup. Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-9. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, yang dimaksud dengan anak yang belum mengerti aurat wanita itu anak yang belum tamyiz atau anak yang belum balig, Ustaz? Mohon penjelasannya. Maka di Al-Quran ada tentang ada kelonggaran bagi seorang perempuan berkenaan dengan masalah aurat yang wajib dia tutupi ketika yang melihat auratnya adalah adalah anak yang belum mengerti aurat wanita. Yang dimaksud dengan anak yang belum mengerti aurat wanita adalah anak yang belum memiliki kemampuan untuk komentar, "Wah, mbak itu cantik." Nih, oh itu mas-mas yang ganteng banget ya bu ya gitu. Kalau seorang anak laki-laki sudah bisa komentar, mbaknya itu cantik imut-imut, berarti dia sudah ngerti aurat perempuan. Nih, maka seorang muslimah wajib lebih menjaga diri dari anak semacam ini. Atau kemudian seorang anak perempuan yang sudah bisa ngomong, wah mas-masnya itu ganteng banget. Ya, maka ini dia tergolong anak yang sudah mengerti aurat, aurat lawan jenis. Ya, maka tolak ukurnya bukan belum balik. Sebelum balik atau sebelum tamyiz, jika kita maknai tamyiz itu adalah 7 tahun sebagaimana pendapat mayoritas para ulama, maka tidak kita batasi dengan sebelum 15 tahun atau sebelum 7 tahun. Ya, namun kita batasi dengan sejauh mana kemampuan dia dalam memberikan komentar fisik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nah. Ya, baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ya, pertanyaan yang terakhir untuk malam hari Ustaz, pertanyaan ke-10. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukumnya bila istri keluar rumah karena suaminya berzina sampai punya anak dan tidak taat ibadah? Bagaimana ini hukumnya Ustaz? Ketika suami adalah suami yang fasik karena dia berzina atau kemudian dia tidak taat ibadah, maka menjadi hak istri untuk meminta cerai atau untuk khulu terhadap suaminya. Ya, khulu terhadap suaminya, dia ajukan khulu pada suaminya. Kemudian ketika disepakati khulu, maka secara agama istri ini boleh meninggalkan rumah suami. Ya, tapi kalau dia minta untuk talak, kemudian talak suami mentalaknya, maka dan ketika itu jatuh talak satu, maka istri tetap wajib di rumah suami selama masa iddah setelah talak satu. Maka dia tetap wajib berada di rumah suami. Ketika dia istri atau masih berstatus istri karena ditalak oleh suami dan dia menjalani masa iddah. Namun kalau dia mengajukan khulu kepada suaminya, ya, maka boleh baginya untuk meninggalkan rumah suami. Nah, demikian. Ya, baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas waktunya juga di malam hari ini kembali bersedia mengisi di Radio Muslim Jogja di program acara Konsultasi Hukum Seputar Keluarga. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan pekan depan. Dan Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, demikian kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat terbacakan dikarenakan keterbatasan waktu kita. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan kami ajukan kembali kepada Ustaz Aris Mulandar di pertemuan selanjutnya di Sabtu pekan depan insya Allah. Baiklah Sobat Muslim, saya Medi mewakili segenap kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini. Mohon pamit undur diri dan mendengar Sobat Muslim semua. Terima kasih jazakallahu khairan atas perhatian Sobat Muslim semua. Dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam pembawaan acara di kesempatan malam hari ini. Dan baiklah Sobat Muslim, selamat beristirahat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852